pasti. Jelaga malam halangi uraga, masih jauh perjalanan kita tempuh. Saujana, samudra membentang, sambutlah Yaku. Saujana, hidup di seberang gelap mimpiku. Mungkin kau merapat ke sana. Awan berarak semakin laju, riuh taufan, ombak keras menderu. Telah mengering seluruh bibirku, dahaga sepuluh.